Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab zakat, yang mana terakhir kita sudah masuk ke syarat-syarat harta yang diwajibkan padanya zakat. Syarat-syarat harta yang diwajibkan padanya zakat, itu kita sudah masuk syarat yang terakhir, yaitu tentang harus melewati 1 tahun dan sudah sampai nisabnya. Kita singgung sudah tentang harta yang didapatkan di pertengahan tahun. Baru kita kasih satu jenis, yaitu jenis yang pertama, harta yang didapatkan di pertengahan tahun atau di tengah-tengah haul, itu jenis yang pertama apabila tambahan tersebut dari jenis yang pertama dan hasil jenis yang pertama. Misalnya kita contohkan hewan ternak, apabila pertambahan tersebut dari perkembangan hewan ternak tersebut, maka digabungkan nisabnya sekaligus haulnya. Demikian juga misalnya kalau pertambahan tersebut jenisnya seperti keuntungan yang didapatkan dari perdagangan, walaupun adanya pertengahan tahun, maka itu ikut digabungkan. Ini dalam permasalahan ini tidak ada khilaf di antara ulama, karena dia ikut asalnya. Mungkin asalnya modal awalnya 1 miliar, kemudian berkembang 2 miliar, 3 miliar, maka dilihat yang terakhirnya. Itu yang pertama, jenis yang pertama. Jenis yang kedua, itu harta yang didapatkan jenisnya berbeda dengan harta pokoknya. Seperti misalnya seseorang punya hewan ternak, ya, misalnya 100 sapi misalnya, yang digembalakan, atau 100 kerbau. Kemudian sebagian sapi dijual. Jadi sebagian diperternakkan, sebagian dijual belikan. Maka hasil yang didapatkan, jadi dia sudah ada dua sisi. Dia sebagai peternak satu sisi, sebagai pedagang kerbau sisi yang lain. Maka dalam permasalahan ini, tatkala dia jual itu kerbau, hewan ternak tersebut dia jual, kemudian kan sebagai hasilnya dia dapat, dengannya bisa jadi dia berikan emas dari hasilnya, bisa jadi dia simpan sebagai uang simpanan, ya, dia simpan sebagai tabungan dari hasil jual hewan ternak tersebut. Maka apakah ini digabungkan dengan hewan asalnya, dengan harta asalnya yaitu hewan ternak? Maka sepakat pula para ulama dalam kasus kedua itu tidak digabungkan. Jadi nisab dan haulnya sendiri-sendiri. Nisab dan haulnya sendiri-sendiri. Jadi dia punya ternak, nisab dan haulnya sendiri, kemudian uang atau emas yang dia dapatkan dari dalam hal ini contohnya jual hewan ternak, hasilnya nisab dan haulnya juga sendiri-sendiri, ya, emas dan perak atau uang yang dia dapatkan dari jual kerbau dan lain sebagainya tersebut, nisab dan haulnya tersendiri. Nah, kelompok yang ketiga ini yang dipersihkan oleh ulama, yaitu hartanya jenisnya sama dengan pokoknya. Misalnya seorang sudah punya hasil dagangnya, misalnya sudah lebih dari nisab 100 juta misalnya. Kemudian di tengah haul, di tengah perjalanan, di tengah tahun, dia dapat mungkin dari warisan, dia dapat mungkin dari hadiah, dia dapat mungkin dari sumber-sumber yang lain. Maka di sini ulama berselisih paham, ya, yang cukup cukup panjang khilafnya. Ya. Kalau berdasarkan madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah, itu nisabnya yang digabungkan, tapi haulnya sendiri-sendiri. Jadi kalau yang dari utama dia perdagangan, ya, misalnya belum sampai nisab, ya digabungkan nisabnya. Tapi kalau haulnya, bayarnya kapan? Ya sendiri-sendiri. Ya, mungkin bulan Ramadan sendiri, ya, bulan yang berikutnya juga sendiri. Ya, yang dari perdagangan sendiri, yang dari warisan sendiri. Ya. Itu pendapat Hanabilah dengan Syafi'iyah. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan digabungkan, nisabnya digabungkan dan haulnya juga digabungkan. Ini pendapat Hanafiyah. Selama jenisnya sama. Selama jenisnya uang ya kategori uang, emas ya kategori emas, perak ya kategori perak. Digabungkan aja sekalian. Ya, ini jadi maksudnya digabungkan, nisabnya digabungkan, ya, haulnya juga digabungkan. Pendapat yang kedua ini cenderung lebih mudah dan tidak ribut. Kalau seandainya pemasukannya banyak kan agak crowded, mau merinci detail beberapa item masuk, wah itu kan agak pusing, ya kan? Pendapat yang kedua ini lebih simple dan lebih hati-hati, ya, pendapat mazhab Hanafiyah. Yes. Sekaligus digabungkan sekali setahun selesai karena jenisnya sama. Ya. Pendapat yang ketiga ini lebih rumit lagi, dia harus dirinci. Ya. Kalau jenisnya hewan ternak dan mata uang, emas dan perak, ya, ini digabungkan. Tapi kalau mata uang ini dibedakan. Jadi ini lebih rumit lagi. Ya. Jadi pendapat yang hati-hati dan lebih memudahkan kaum muslimin adalah pendapat yang nomor dua, itu pendapat Hanafiyah, yaitu digabungkan selama jenisnya sama, sehingga orang tidak pusing dipikirkan, karena sebagian orang pemasukannya banyak, income-nya banyak dari beberapa jenis, mungkin dari perdagangan dia ada, dari sewa dia ada, dari kemudian item-itemnya juga banyak, sehingga akan menyulitkan baginya dalam masalah ini. Tapi kalau bagi yang tidak sulit baginya untuk mendata semua keuangan yang masuk, ya ini juga tidak masalah, ya, juga tidak masalah, karena kaitannya dengan pemasukan seseorang, income seseorang, kalau dari satu jenis, ya, cenderung tidak banyak, maksudnya paling dia dagang, ya, perdagangan misalnya, keluar masuknya uang kan lebih gampang untuk mengontrolnya, ya sudah, kalau itu selama itu keuntungan dari perdagangan, ya sudah digabungkan sekaligus. Tapi untuk dikasih orang atau dapat warisan, ini kan eventnya tidak setiap saat dia dapat warisan, sebagaimana dia juga tidak setiap saat dapat hibah atau hadiah, ya, ini juga artinya tidak terlalu menyulitkan. Kemudian yang berikutnya, yaitu jenis-jenis harta yang diwajibkan padanya zakat. Jenis yang pertama itu nukud. Nukud, nukud itu emas, perak, perhiasan yang misalnya. Perhiasan di sini emas, perhiasan emas dan perak. Jadi kalau intan berlian itu tidak termasuk yang dizakatkan, walaupun harganya lebih mahal daripada emas dan perak. Kecuali kalau sekiranya intan dan berlian tersebut diperjualbelikan, maka dia kategori zakat perdagangan. Ini untuk kategori pertama, emas dan perak termasuk mata uang. Ulama sepakat dikategorikan ke dalam emas dan perak. Ini dalilnya surat At-Taubah ayat 34-35 yang tadi kita sebutkan. Kemudian hadis Abu Hurairah di Sahih Muslim tentang wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak selama, seperti yang kita sebutkan di awal, selama dia sudah lewat 1 tahun dan lewat nisabnya. Dan ini dengan kesepakatan para ulama. Ya, kalau perak 595 gram perak, kalau emas 85 gram emas. Kalau sekiranya mata uang, ia dikonversikan ke nisab yang terendah di pasaran saat ini. Ya, kebetulan yang terendah di pasaran 595 gram perak itu jauh lebih rendah dibandingkan 85 gram emas, maka dikonversikan ke perak. Ya, ini kita berbicara kondisi emas dan perak, bukan yang diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan lain sifatnya. Kalau diperjualbelikan maka akan lebih luas, termasuk jual beli falas. Ya, maksudnya seorang punya money changer, maka kaitannya masalah dengan zakat mal. Ya, itu dikategorikan dia zakat perdagangan, ya. Zakat perdagangan, ya. Jual beli falas, ya, diperbolehkan dengan persyaratan-persyaratan sama dengan jual beli emas dan jual beli perak, ya. Ulama muasirin, ya, dalam permasalahan ini mengkategorikan bahwasanya mata uang, ya, real, rupiah dan lain sebagainya itu dikategorikan emas dan perak. Sama hukumnya, ada ribanya dan lain sebagainya kalau tidak memenuhi kriterianya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Adzhab bidzhab wal fiddah bil fiddah mitlan bimitlin wa ha'an biha'in." Ya. Fa in ikhtalat hadhihi al ajnas fa bi'u kayfa syi'tum idza kanat yadan biyadin. Jadi kalau orang mau bertransaksi usaha bisnisnya emas dan perak serta mata uang, itu betul-betul harus ekstra hati-hati, ya, karena salah sedikit dia bisa terjatuh ke dalam riba. Riba ada dua macam, riba fadl dan riba nasiah. Riba fadl itu dalam kasus misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, ya, dolar dengan dolar. Ini kalau hendak ditransaksikan, ya, kalau hendak ditukar, itu dia harus memenuhi dua kriteria. Kriteria yang pertama, dia harus sama nilainya, ya. Jadi rupiah ditukar rupiah harus sama besar, ya. Pecahan 10 ribu ditukar dengan 100 ribu, ya harus 100 ribu nilainya, tidak boleh lebih, ya. Ini kan pas kebetulan mau lebaran biasanya banyak. Nah, itu haram riba, namanya riba fadl, ya, riba fadl. sama dengan emas ditukar dengan emas 100 gram ditukar dengan 120 gram, itu riba namanya. Yang seperti ini tidak boleh. Nah, kalau beda rupiah dengan dolar, ya terserah. Orang mau ambil selisih berapa poin, itu urusan dia. Tidak apalah, tidak masalah. Selama ia dan biadin, kata Rasulullah. Selama itu selesai di tempat, tidak pakai utang dulu dan lain sebagainya. Jadi kita tukar dolar dengan rupiah, ya. Mungkin di tempat A, tempat B itu beda selisihnya. Ini saya dapat sekian poin, ini dapat sekian poin, silakan, terserah. Yang penting tidak ada tenggang waktu, selesai di tempat gitu. Tapi kalau dia satu jenis rupiah dengan rupiah, maka perlu dua persyaratan. Emas dengan emas perlu dua persyaratan. Dolar dengan dolar perlu dua persyaratan. Persyaratan yang pertama, dia harus sama besar nilai nominalnya, ya. Walaupun misalnya 100 dolar dipecah 1 dolar, ya harus 100 dolar jadinya. Rupiah 100 rupiah, 100 ribu pengin pecah jadi 10 ribu, 10 ribu, ya harus, ya, nilainya harus sama. Ini, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia harus selesai di tempat, ya. Karena kita tahu bahwasanya barang-barang yang seperti ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang sangat fluktuatif naik turunnya. Ya, jadi misalnya jam 5 ya selesai jam 5. Jangan ditunda jadi jam 7, karena ada pergerakan, pergeseran beberapa poin itu sudah berpengaruh di dalam syariat. Ya, dan haram hukumnya mengakhirkan, itu namanya riba nasiah. Kalau selisih nominalnya itu namanya riba fadl. Ya, tapi kalau berbeda, ya, rupiah dengan dolar, emas dengan perak, ini cukup di satu syarat, yaitu selesai di tempat. Walaupun dalam hal mengambil keuntungan tidak ditentukan oleh syariat, selama tidak ada unsur tipu menipu di situ. Ya, selama tidak ada unsur tipu menipu di situ, artinya ya orang masih normal lah mengambil keuntungan dalam permasalahan itu, cuman mengambil beberapa poin. Ya, itu selama orang tidak merasa tertipu, atau dia tahu kalau memang lebih mahal tapi dia rela, ya tidak masalah. Itu kaitannya dengan emas dan perak dan mata uang. Kemudian yang berikutnya yang diwajibkan dikeluarkan padanya zakat, kalau itu sama 2,5%, emas, perak, mata uang 2,5%. Jenis yang kedua itu hewan ternak. Hewan ternak ini cuman terbatas onta, sapi, dan kambing. Kenapa tidak kelinci? Kan ternak juga. Kenapa tidak ayam? Kan ternak juga. Kita katakan ini ibadah. Ibadah ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa ilman farad, barang siapa yang beramal, beribadah tanpa contoh kami, maka amalannya tertolak. Jadi namanya ibadah harus ada tuntunannya. Dalam permasalahan ini, yang diwajibkan oleh syariat yang ada tuntunannya itu cuma 3 kategori, ya, onta, sapi. Sapi di sini termasuk kategori kerbau, karena ulama mengkategorikannya sama antara sapi dan kerbau dalam permasalahan zakat, dalam permasalahan korban, dalam permasalahan hadi, itu dianggap satu kategori. Kambing juga, mau kambing domba, kambing etawa, kambing biri-biri, kategorinya sama. Ya, ini saja. Ya. Kuda walaupun diternakkan tidak wajib zakat, kecuali kalau kudanya sudah diperjualbelikan statusnya bukan jadi peternak kuda, tapi juga pedagang kuda. Di situ dikeluarkan dari zakat perdagangan. Ya. Tapi ada beberapa persyaratan, ya. Ada beberapa persyaratan sehingga diwajibkan keluar padanya zakat hewan ternak. Syarat yang pertama itu adalah saum. Saum itu apa? Saum itu bahwasanya hewan yang diternakkan itu digembalakan di padang rumput, ya. 1 tahun lamanya atau kebanyakan tahun. Ya, mungkin 8 bulan, 10 bulan ke atas itu sudah kategori kebanyakan tahun. Ini karena hadisnya seperti itu, fi kulli sa'imatin minal ibil. Ya. Ya, dalam hadis seperti itu, setiap hewan atau onta yang diternakkan di padang rumput, merumput dia, digembalakan dia. Tapi kalau sekiranya sapi atau onta atau kambing tersebut yuklaf itu dibawakan pakannya di kandang ya, 3 kali sehari dikasih, maka ini tidak diwajibkan zakat hewan ternak ya, tidak diwajibkan zakat hewan ternak di situ ya, karena syariat mensyaratkan seperti itu. Tapi ya kalau mau sedekah silakan, atau kalau nanti diperjualbelikan baru keluar namanya zakat jual beli, zakat perdagangan. Kemudian syarat yang kedua, harus ada nisabnya, hitungan nisab. Nisabnya itu beda-beda, nanti kita akan sebutkan. Syarat yang ketiga, dia harus lewat 1 tahun. 1 tahun. Kalau tadi kita sudah sebutkan bahwasanya kalau untuk hewan ternak lahir misalnya dalam pertengahan tahun, dari awal tahun 100 onta kemudian, atau 100 sapi kemudian pertengahan tahun jadi 150, akhir tahun jadi 200, maka hitungannya 200. Itu dengan kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat antara ulama. Yang dikeluarkan dari 200, bukan 100 dulu baru 50, baru 50, tidak. Dia harus sekaligus. Itu syarat yang kedua, syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, itu hewan ternaknya bukan hewan ternak pekerja. Dia punya kerbau, punya ontak, tapi buat bajak sawah atau buat bawa barang, maka itu bukan dikategorikan yang diwajibkan zakat. Karena bukan hewan ternak lagi, tapi hewan pekerja. Nisabnya, kalau nisabnya mungkin kita bahas cuman sapi dan kambing saja. Onta enggak ada orang yang ternak onta. Sapi termasuk kerbau, termasuk kambing. Kalau ya, pokoknya kalau secara singkat saya sebutkan tentang nisab onta, itu kalau seorang punya 5 onta sampai 9 itu bayar 1 ekor kambing. 10 sampai 14 2. Ya. Kalau sudah 15 3 kambing. Ya. Ininya setiap 5 dia ada tambahan. Ya. Setiap 5 sampai 24 itu 4 kambing. Kalau 25 itu 25 sampai 35 sudah lain. Ya. Dan seterusnya. Ya. Kalau 25 sampai 35 bintu makhat itu onta betina yang ibunya sedang hamil. Ya. Yang kalau kambing, ini yang lebih real, maksudnya yang lebih real itu kambing dengan sapi, ya. Karena itu hewan yang lumrah kita jumpai. Kalau onta kita tidak ketemukan kecuali di kebun binatang, kalau enggak di Ragunan ya taman safari. Nah itu pun tidak wajib. Pertama, kenapa tidak wajib? Onta di kebun Ragunan kan banyak, tidak dikeluarkan wajib zakat. Kenapa? Ya, karena dia bukan punya perorangan, itu punya instansi, punya Pemda, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ya mereka apa hewan ternaknya tidak digembalakan, ontaknya dikasih makan 3 kali sehari, itu maka tidak wajib bayar zakat. Ya, adapun sapi dan kerbau itu masih kemungkinan bayar zakat. Di daerah-daerah tertentu itu sapi dan kambing itu dilepas, tidak dikandangkan, dan ini masih banyak kita jumpai, ya, masih banyak kita jumpai sapi, kambing kerbau itu diumbar saja, ya, diumbar saja. Sebagian daerah malah cukup tahu itu punya si fulan, ya, segerombolan gitu. Jadi separuh liar. Mereka mau ambil biasanya pas hari raya korban saja, masih ada itu dijumpai di sebagian daerah. Nah yang seperti ini itu diwajibkan untuk bayar zakat. Ya, kalau sapi itu hitungannya 1 sampai 29 itu tidak ada zakat. Tapi kalau sudah 30 maka wajib bayar zakat. Ya, 30 sampai 39 itu tabi atau tabi'ah. Tabi atau tabi'ah itu sapi yang berumur 1 tahun genap. Jadi kalau kita punya 30 sapi yang diumbar atau kerbau 30 atau sampai 39 itu wajib bagi kita untuk mengeluarkan sebagai zakatnya 1 sapi yang berumur atau 1 kerbau yang berumur 1 tahun sampai 40. Kalau sudah 40 itu bukan sapi umur 1 tahun lagi yang diwajibkan dikeluarkan, tapi dikeluarkan musinnah. Musinnah itu yang genap 2 tahun. Yang genap 2 tahun, 40 sampai 59 itu yang genap sapi yang 2 tahun yang dikeluarkan. Tapi kalau sudah 60 maka yang wajib dikeluarkan 2 anak sapi yang umur 2 tahun. 60. Sampai 69 itu 2 anak sapi yang umur 1 tahun. Kalau sudah 70 ya, berarti 1 yang setahun, 1 yang 2 tahun. Karena 70 kan 30 dengan 40. Ya, 30 tadi wajib keluarkan 1 yang umur 1 tahun, yang 40 wajib keluarkan yang umur 2 tahun. Demikian juga kalau 80. Maka yang wajib dikeluarkan adalah 2 yang berumur 2 tahun gitu. Sampai 89 ya. Kalau sudah 90 maka secara otomatis dia 3 yang berumur 1 tahun. Sampai 99 ya. 99 ya. Itu 3 yang berumur 1 tahun. Kalau sudah 100 ya, maka 2 yang berumur 1 tahun dan 1 yang berumur 2 tahun sampai 109 dan seterusnya. Kalau 120 kalau 120 berapa yang dikeluarkan? Hah? 4 yang berumur 1 tahun atau 3 yang berumur 2 tahun. Boleh pilih mana? Ya, kalau dia sudah 120, ada pilihan. Kan 120 itu bisa 4 dibagi 3 atau 3 dibagi 4. Ya, kalau 4 dibagi 3, ya, berarti yang dikeluarkan 3 yang berumur 2 tahun, atau kalau pengin dibagi 3 jadi 4, 4 yang berumur 1 tahun. Zakat kambing itu 1 sampai 39 tidak wajib dikeluarkan padanya zakat. Tapi kalau sudah 40 maka wajib dikeluarkan 1 kambing. Kita punya 40 kambing yang diumbar, digembalakan di padang luas, dikeluarkan 1 kambing sampai 120. Ya. 40 sampai 120 itu 1 kambing. Ini hitung-hitungannya bukan ulama yang buat, ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana salat duhur itu 4. Nah, ini sama ini. Salat duhur 4, salat subuh 2. Ya. Salat maghrib 3. Kenapa? Ya, tanya sama Allah, kenapa Allah buat seperti itu? Sama juga dengan ini. Jadi kalau kambing seperti itu 40, kenapa enggak disamain aja pukul rata dengan unta 5 5? Enggak tahu urusannya itu. tanya sama Allah SWT. Ya. 40 sampai 120 itu satu kambing diwajibkan untuk dikeluarkan. Kalau sudah 121 jadi dua kambing. 121 sampai 200 tetap dua kambing. Ya. Tetap dua kambing. Se-201 ya. 201 sampai 399, 201 sampai 399 itu 3 kambing. Ya. 400 tank baru 4 kambing. Ya. Sampai berapa? Sampai 499. Ya. Saya ulangi, 1 sampai 39 berapa? 1 sampai 39? Enggak, belum ada. Belum sampai. Kalau mau keluarkan, keluarkan sedekah. Kecuali sudah saya enggak mau lagi ternak, saya mau dagang. Ya udah kena dia. Enggak usah 39. Satu kambing, sebagian kambing ada yang gagah, harganya sudah 10 juta. Ya kan, sudah 15 juta. Kalau sudah diperdagangkan, ya keluarkan 2,5%. Zakatnya bukan zakat ternak lagi, tapi zakat perdagangan. Jadi tidak usah nunggu sampai 40. Satu kambing, dua kambing, tiga kambing itu sudah kena. Ya, dalam waktu, tapi kasih tenggang waktu 1 tahun untuk wajib dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau sudah 40 sampai 120 wajib keluar satu kambing. 121 sampai 200 itu dua kambing. 121 sampai 200 dua kambing. 201 sampai 200 sampai 399 tiga kambing. 201 sampai 399 tiga kambing. 400 sampai 499 empat kambing. 500 sampai 599 lima kambing. Dan seterusnya kelipatan 100 tambah 1 tambah 1 1. 600 berapa? Berarti 6. 700 berarti 7, seperti itu. Ya. Nah, untuk keunikan ini cuman pada hewan ternak. Ada namanya takmilun nisab minal khiltah. Apa itu? Itu penggabungan nisab dikarenakan persekutuan. Apa misalnya? Misalnya ada beberapa orang bersekutu, ya, kerjasama bareng. Ya udah, saya punya 10 kambing, ada teman lagi punya 10, yang lagi 10, jadi genap 40, 4 orang. Ya. Kalau seandainya satu orang, maka tidak wajib zakat, bukan? Karena masih 10. Tapi kalau sudah digabungkan di sini dengan beberapa persyaratan. Pertama, penggembalanya satu orang, maksudnya sama. Tempat tidurnya, kandangnya sama. Terus merumputnya juga sama. Pejantan semuanya sama. Maka yang seperti ini untuk dikeluarkan zakat sekaligus. Ya, maksudnya kalau dipisah 10-10 tidak wajib zakat, tapi karena sudah bersatu, sudah bersekutu, maka di situ diwajibkan keluarkan zakat. Ya, zakat bergabung, jangan dipisah dulu. Ya. Jadi digabung total keluarkan. 200 dari beberapa orang ya keluarkan. 300 digabung dikeluarkan, ya. Seperti itu. Ini kaitannya dengan hewan ternak. Tapi kalau usaha yang lain maka tidak. Ya, misalnya saham, zakat saham itu sendiri-sendiri. Ya, saya punya 20% saham, teman punya 50%, teman lagi punya sekian persen, Maka ya saya keluarkan 2,5% dari 20%. Teman keluarkan seperti itu. Ini khusus syariat berikan berkaitan dalam permasalahan hewan ternak. Dia punya hukum yang unik. Penggabungan nisab sampai dikeluarkannya zakat. Ya, tapi kalau kaitannya dengan jenis-jenis yang lain, ya, usaha yang lain itu tidak digabungkan tapi dipilah-pilah sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga itu zakat urut tijarah, zakat perdagangan, zakat perdagangan. Jadi apa? Ini sangat luas, ya. Barang, perkakas, properti, tanah, ya. Hewan, perkebunan, pakaian, semua yang diperjualbelikan padanya wajib zakat. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang yang beriman, keluarkanlah ya zakat dari harta-harta yang thayyibat, yang baik-baik, yang bagus, ya, yang halal, ya, yang kalian usahakan. Ini mayoritas ulama menafsirkannya itu adalah yang dari perdagangan secara spesifik, ya. Makanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan kitab zakat sodakotul, di dalam kitab zakatnya sodakul kasb wa tijarah, ya. Ya, zakat, ya, yang kita usahakan dan dari perdagangan. Iya. Sebagaimana tafsirannya Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Ya. Kasabtum itu tijarah. Demikian juga tafsiran Imam Ibnu Al-Arabi, Abu Bakar Ibnu Al-Arabi. Syaratnya, syarat zakat perdagangan itu yang pertama sama seperti yang sebelumnya, bulughun nisab. Dia harus sudah sampai nisabnya. Ya, pakaiannya dihitung sudah lebih dari satu nisab. Ya. Misalnya dia jual bahan bangunan lebih daripada nisab dan seterusnya. Sehingga tidak wajib dikeluarkan kalau belum sampai nisabnya. Ya, tadi kita sebutkan berapa nisabnya? Ya, dengan emas atau perak, ya, yang mana yang duluan, ya. Kalau sekiranya lebih dulu 595 gram perak, ya berarti senilai dengan 595 gram perak. Syarat yang kedua itu niat tijarah. Disyarat, maksudnya niat tijarah, niatnya itu untuk diperdagangkan. Disyaratkan untuk zakat perdagangan itu ketika dia memiliki atau ketika dia membeli barang tersebut, dia niatkan untuk perdagangan. Ya. Jadi suatu saat awalnya dia niat untuk diperdagangkan, kemudian berubah niat, ya berarti tidak kena, ya kan? Terus seperti apa? Ya Allah yang tahu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan luput dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti apa yang diniatkan oleh seseorang. Kemudian yang ketiga, hululul haul. Dia harus lewat daripada satu tahun, lewat daripada satu tahun dikonversi dengan perak dalam hal ini kebetulan kenapa perak? Karena paling rendah di pasaran sekarang. Kemudian dikeluarkan padanya 2,5%. Jadi harta yang diperoleh karena warisan, karena dapat wasiat, karena dapat hibah, dapat hadiah, kemudian dia niatkan untuk perdagangan, jadi semenjak dia niatkan untuk diperdagangkan, dia jadi urud tijarah, ya, wajib padanya zakat. Ya. Misalnya kita dapat bulan sekarang, bulan Ramadan sekarang ini. Ini kan kebetulan bulan Ramadan. Nanti barang tersebut yang kita perdagangkan lewat sampai Ramadan tahun depan. Masih ada, maksudnya masih kita perdagangkan. Walaupun mungkin patokan yang terakhir. Iya. Patokan yang terakhir ketika tahun depannya jadi berapa? Di total di akhir tahunnya dari Ramadan ketemu Ramadan lagi. Oh, berarti sudah lewat 1 tahun. Ya, yang ada berapa seperti itu? Ya, itu pakaiannya. Tapi hasilnya itu sudah lain. Kalau hasilnya sudah berupa uang, namanya zakat uang. Paham? Jadi barangnya ini loh. Zakat perdagangan itu barang, pakaian atau apa-apa. Nah, itu yang barang tersebut dikonversikan ke uang. Kemudian dikeluarkan 2,5%. Adapun hasil dari yang sudah kita kumpulkan, itu kategorinya itu sudah zakat uang. Zakatnya sendiri yang lain. Paham? Iya, 2. Zakatnya sudah sendiri yang lain. Namanya sudah zakat uang. Kalau sudah dibelikan emas, berarti zakat emas. Ya kan, dikeluarkan tidak banyak, cuma 2,5%. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kita. Ya, harga jual, bukan harga modal. Ya, bukan harga modal. Ya, harga jual di pasaran. Ya, harga jual di pasaran seperti itu. Maksudnya kita jualnya berapa gitu? Nah, itu yang dikonversikan, yang digabungkan di total. Hah? Ya, pas ketemu akhir tahunnya itu. Iya, pas akhir tahunnya harganya seberapa ya segitu. Walaupun kadang-kadang sudah turun. Paham, misalnya harga modalnya 10 juta, tapi sekarang harganya 5 juta, ya keluarkan dari 5 juta. Ya, tapi misalnya belinya 5 juta, sekarang harganya jadi 20 juta, ya berarti keluarkan dari 20 juta. Ya, jadi harga yang terkini. Ya, harga yang terkini yang kita ketika hendak kita zakatkan. Paham? Jelas insyaallah. Ya. Ya. Ya. Harga sudah tertentu, misalnya di pabrik sudah tertentu. Tapi kemudian dari harga jual itu masih dipotong pajak. Apakah saya sudah dipotong pajaknya dari hitungan jatahnya itu atau sudah dipotong? Pajak penjualan atau PPN? Oh, setelah PPN, setelah PPN, setelah dipotong. Karena itu sudah bukan hak kita lagi kan? Ya, itu sudah hak pemerintah. Terlepas mereka halal atau enggak mereka ambil dari uang kita itu pajaknya itu, ya itu urusan mereka. Ya. Jadi berkaitan dengan haul, Pak, katakan 1 tahun lah. Iya. Jadi dalam perdagangan itu terus berputar kan. Iya. Mungkin katakanlah ada dalam waktu sekarang terus ada perputaran. Itu menghitung di total dalam waktu kira sampai 1 tahun atau tidak? Ini akhir aja. Akhir aja, Pak. Akhir aja. Kecuali dalam satu kasus. Kecuali dalam satu kasus. Sudah kita singgung tadi, kalau di pertengahan tahun pilot minus bahkan, ya, maka mulai lagi, baru lagi mulai lagi kapan dia ketemu nisabnya lagi. Ya, jadi patokan terakhirnya sekarang misalnya bulan Ramadan, ya, ketemu sudah kita punya omset itu kita lihat, wah sudah 1 miliar misalnya bulan Ramadan. Kemudian bulan Syawal naik jadi 10 miliar. Bulan depannya naik ya 20 miliar, 30 miliar. Terus bulan Syaban 1 tahun lagi, sebulan lagi jadi 1 tahun. 1 tahun kurang sebulan. Tiba-tiba turun drastis jadi cuman 100 juta. Yang tadinya dari 1 miliar, 10 miliar terus karena kekuasaan Allah turun jadi 100 juta. Jadi yang dikeluarkan berapa? 100 juta. Tapi kalau dengan kekuasaan Allah ya, misalnya 100 juta, kemudian tahu-tahu jadi 100 miliar. Balik lagi misalnya. Ya berarti terakhirnya keluarkan yang 100 miliar, 2,5% dari 100 miliar. Jadi patokannya yang terakhir. Ya, patokannya yang terakhir yang ada pada tangan kita. Itu. Ya. Dan dia dikeluarkan 2,5%. Ya. Ya, dan dia kalau zakat perdagangan itu beda dengan zakat hewan. Kalau sapi keluarkan sapi, kambing keluarkan kambing gitu kan. Kalau zakat perdagangan mau emas, mau perak yang diperdagangkan, mau baju, mau hewan ternak atau apa saja, maka itu dikonversikan ke mata uang. Iya. Jadi bukan kalau kita jual baju bukan kasih baju. Ya, kalau kita jual baju kita kasih uang. Ya, 2,5% misalnya dikonversikan dengan nilai tukar uang sekarang berapa misalnya? Ya, 1 miliar ya, keluarkan 2,5% dari 1 miliar. Bukan dikeluarkan baju-bajunya semua. Enggak. Tapi ini apa? Qimah. Kenapa? Karena zakat perdagangan nisabnya itu dikonversikan kepada mata uang. Ya kan? Nisab perdagangan, kalau zakat perdagangan mau dia hewan ternak yang diperdagangkan atau buah-buahan atau pakaian atau bahan bangunan, itu kan dikonversikan ke mata uang. Nah, dari situlah kenapa mayoritas ulama mengatakan yang dikeluarkan padanya itu mata uang, kecuali dalam satu kasus ya. Kecuali dalam satu kasus, kalau sekiranya fuqara dan masakinnya sangat memerlukan ya, artinya sangat memerlukan barang yang kita punyai ya, misalnya udah saya nggak perlu uang tapi saya butuh pakaian misalnya karena tidak punya pakaian, itu lain lagi. Atau misalnya saya sangat butuh, toh sama juga kalau kamu kasih saya uang, saya akan belikan juga ke bahan bangunan. Ya, rumah saya lihat ini, ya saya akan belikan juga ke cat, ke ini. Nah ini pengecualian. Ya, tapi hukum asalnya kalau zakat perdagangan itu kita berikan setelah dikonversikan dengan mata uang, kemudian dengan uang kita kasih. Kenapa? Karena kita tidak tahu keperluan si fakir dan miskin tadi apa. Ya kan? Mungkin dia perlu benerin rumahnya, mungkin dia perlu buat anaknya yang sakit, mungkin dia perlu untuk makan selama beberapa bulan misalnya dan lain sebagainya. Nah, maka hukum asalnya kita berikan kepadanya nilai uang yang setelah dikonversi kepada, jadi pakaiannya tadi atau barang dagangannya tadi dikonversikan dulu ke uang, kemudian dikeluarkan padanya 2,5% dari nilai uang tersebut. Ya. Yeah. itu ya pemilik barang. Iya, karena itu bukan barang kita. Barang orang lain jual ke kita. Iya kan? Konsinasi itu. Tapi nanti kewajiban kita uangnya. Paham? Komisinya tadi. Iya, komisinya. Nitip ya, nitip barang kan beda dengan barang yang sudah kita beli kemudian kita jual ya. Biasanya kalau cuma nitip tidak besar itu untungnya ya kan, cuma nitip tidak bebas cari keuntungan kan. Kemudian yang keempat, zakat pertanian dan perkebunan. Ini Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ini wa mimma akhrajna lakum minal ard. Jadi Allah wajibkan kepada kita untuk mengeluarkan dari apa yang Allah keluarkan dari bumi. Ini maksudnya adalah pertanian dan perkebunan dengan kesepakatan para ulama. Kemudian menurut pendapat jumhur ulama termasuk yang dikeluarkan dari bumi yaitu barang tambang. Ya. Ini berbeda dengan yang sebelumnya. Dikeluarkan dia tidak pakai haul, dia cukup pakai nisab. Kapan bayarnya? Wa atu haqqahu yauma hasadi. Bayarnya itu setelah panen, ya. Setelah panen dan punya takaran tersendiri. Ya. Tiga kali dalam setahun ya berarti tiga kali bayar zakat. Ya. Selama lewat dari satu nisab. Nisabnya hadisnya berbunyi, laisa fi maduna khamsati ausuqin minat tamri sadaqah. Tidak wajib dikeluarkan zakat kalau panennya kurang dari 5 wusuk. Tadi sudah kita hitung kan, takarannya kurang lebih 600 kiloan itu. Ya, karena satu wusuk itu 60 sok. Ya. 60 sok berarti kan 60 dikali 5 300 sok. 301 sok itu sangat apa namanya banyak perbedaan pendapat yang terlalu lama. Kita ambil yang hati-hati 2,1 sekian gitu. Itu 2,2 kilo lebih sedikit saja. Itu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Walaupun ada ulama yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,3 kilo, ada yang mengatakan 2,3, ada yang mengatakan 2,5, ada. Ini karena tadi ukuran standarnya itu tidak dikonversikan dengan yang sekarang, agak sedikit sulit. Iya kan? Karena dulu pakai takaran tangan segenggaman, dua genggam. Ini kan ketika dikonversikan ke gram yang lebih akurat, maka dia akan menjadi banyak pemahaman dalam permasalahan ini. Tapi untuk sehati-hati sebagai seorang muslim, ambil yang hati-hati, maka dikonversikan ke yang paling ringan yaitu sekitar 600 kilo. Ketika panen maka wajib dikeluarkan 1/10. Kecuali tadi disebutkan kalau sekiranya untuk panennya itu ada pengeluaran biaya air, terus biaya pemupukan dan lain sebagainya, kemudian keluarkan diesel untuk pengairan dan lain sebagainya, maka dia nisful usur setengah dari 1/10 alias 1/20 alias 5%. Ya, 5%. Jadi kewajibannya hukum asalnya 10%. Tapi kalau sudah ada keterangan-keterangan tadi, biaya dan lain sebagainya, maka jadinya 5% atau 1/20. Ya. Ketika sudah sudah akhir. Iya, sudah siap di itu. Iya, itu di gunung. Tapi kewajibannya kapan? Kewajibannya hitungannya setelah itu dipanen. Kapan dikeluarkan? Setelah dia sudah apa namanya? Sudah dipanen. Ya. Jadi kan ada padi, kita tahu nih. Padi ini sudah layak panen. Nah, ketika itulah diwajibkan. Ketika sudah layak panen, walaupun belum kita panen, tapi hukumnya itu sudah jatuh wajib. Paham? Nah, setelah betul-betul di tangan kita, dihamparkan, ya, sudah apa namanya? Sudah wujud gabah, sudah artinya tidak ada halangan lagi mau hama mau apa, ya kan? Karena kita tidak tahu kan, sudah layak panen tiba-tiba besok ada hama, bukan warajok lah, namanya burung misalnya, habis kan bisa saja. Ya, tapi kalau sudah kita panen, kita petik semua, sudah dihamparkan, itu dikeluarkan dia seper 10 atau seper 20 apa 5% atau 10% gitu. Nah, kalau untuk zakat perkebunan itu tidak semua. Ya. Seperti tadi misalnya orang berkebun cabai atau berkebun melon. Berdasarkan dalil yang seperti itu tidak ada sayuran misalnya. Itu tidak ada kewajiban bayar zakat perkebunan. Tapi kalau dia perjualbelikan, yang wajib bayar zakat perdagangan. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan contoh dalam hadis Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Az-zakat fi hadil arba." Zakat itu, zakat perkebunan itu Rasulullah SAW kasih contoh 4. Al-hinta wasyair wazzabib wattamr. Ya. Hinta itu gandum yang coklat. Ya. Syair itu gandum yang putih. Ya. Itu beda kan? Gandum coklat dengan gandum putih. Beda jenisnya. Kalau gandum coklat itu besar-besar, nama Arabnya orang sekarang bilang bur. Ya. Kalau syair itu gandum biasa. Gandum biasa yang putih, dia lebih mirip beras, ya, lebih mirip padi itu kalau gandum yang biasa, yang putih, keluarnya jadinya putih. Kemudian zabib itu kismis, ya, anggur dipanen, dikeringkan, jadi kismis, ya, jadi kismis. Kemudian korma. Ini 4 kata Rasulullah. Nah, kita kaum muslimin mungkin kemudian mengkiaskan. Kenapa tidak ada beras? Ya, karena di zaman Rasulullah enggak ada beras. Mau boro-boro mau nanam beras kan. Ketela pohon aja mungkin sulit tumbuh di sana. Ya, beras ada perlu air dan lain sebagainya. Tapi ini dikiaskan. Oh, dari sini ulama mengatakan jenis-jenisnya. Ini apa? Kategorinya kategori makanan pokok yang sifatnya awet, ya kan? Yang sifatnya awet seperti ini. Bisa, misalnya zabib, oh apa namanya, kismis. Ya apa yang nilainya seperti kismis? Kalau yang misalnya seperti gandum, yang paling gampang kan, yang paling mirip gandum ya beras, ya kan? Paling mirip gandum itu beras, maka ulama mengatakan, oh kalau gitu beras bisa masuk. Demikian juga kalau sekiranya ada buah yang sifatnya seperti korma. Korma itu luar biasa. Korma itu kategorinya buah. Tapi tidak rusak dalam hitungan sehari dua hari. Setahun dua tahun masih bagus dia. Walaupun tidak dimasukin kulkas. Ya, korma. Ya kan, unik. Nah, kira-kira makanan pokok atau buah yang seperti itu sifatnya, yang bisa dikarung, ditakar, dan diawet-awet dalam waktu hitungan lama. Ini kan juga kismis. Kalau sudah jadi kismis, mau bertahun-tahun dia tetap awet. Ya. Seperti itu. Jadi kita sebutkan takarannya. Dalam gram ya, 600 kilo sekian gram ya. Ya. Kalau sekiranya kita katakan satu soknya 2 kilo seperempat, ada ulama yang mengatakan seperti itu, 2 kilo seperempat ya, berarti per 675 kilogram. Ya. Masalahnya ada ulama yang mengatakan lebih rendah daripada itu, 2,1 sekian kilo. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi, masih ada 2 season lagi pada besok atau lusa ya. Wabillahi taufik wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.